Mitra bisnis pemerintah sudah mensahkan aturan yang memberikan pemerintah kewenangan untuk memblokir situs internet yang dinilai bermuatan negatif. Pegiat dan komunitas internet mengkritik aturan ini yang dinilai sebagai bentuk sensor. Selain definisi konten negatif yang masih tidak jelas, pemerintah dinilai bisa menjadi superbody dalam hal membatasi aktivitas berinternet masyarakat secara umum. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Managing Partner Digital Agency Ajita Creative Company, Citra Purnawijaya. Pak Citra, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau dari saya sih itu mengganggu sekali, dalam artian pemerintah sih sebenarnya berhak mensensor kalau mempunyai alasan yang tepat, dalam artian untuk national security atau untuk kepentingan yang sangat besar. Tetapi kalau groundnya atau alasannya kurang tepat atau tidak bisa dijustifikasi oleh pemerintah sendiri, itu kebijakan gegabah, karena ibarat ingin memberantas hama, mungkin dia akan bakar lumbungnya semua. Jadi banyak sekali kayak hal-hal yang positif yang ada di website yang disensor tersebut, seperti dalam kasus terakhir Vimeo gitu ya, itu sangat menyusahkan kita, karena Vimeo itu punya layanan berbayar, seperti dia menyediakan server dengan sangat murah. Jadi kita akan hosting video-video klien kita. Kita benar-benar kemarin itu benar-benar dapat komplain dari klien, dapat masalah yang kita harus mencari solusinya di gara-gara blokir ini. Karena agensi saya salah satu pelanggan berbayarnya Vimeo, kita pakai Vimeo itu untuk hosting video-video komersial klien kita gitu. Semuanya terganggu. Jadi kita sebagai praktisi industri, kita belum menemukan solusi untuk hosting video murah dan cepat, reliable, seperti di YouTube atau di Vimeo misalnya. Tapi juga dari sisi pengguna, seperti para artis atau para pengguna umum, itu nggak bisa akses video mereka juga. Nggak bisa bayangkan berapa nilai ekonomi yang hilang tuh. Misalnya dari wedding videographer aja industrinya, itu kan portfolio mereka di Vimeo semua. Atau sutradara, director, musician, semuanya ada di sana. Motion graphic artist, wah itu udah paling kena imbasnya. Karena portfolio yang dikirim atau yang di-display nggak bisa diakses semua oleh klien atau potensial klien dia. Belum lagi yang berbayar seperti saya, yang tidak bisa dilacak satu persatu ya, kayak corporate video segala macam. Lantas, bagaimana dengan alasan pemerintah yang melakukan sensor terkait antisipasi dari efek penyebaran konten negatif di Indonesia, Pak Citra? Kalau menurut saya adalah pemerintah harus mengacu ke sebuah lembaga yang benar-benar kredibel untuk dimintain pendapat yang kredibel juga. Jadi maksudnya apakah mengacu pada asosiasi tertentu, atau kalau di periklanan kan kita ada P3I. Kalau misalnya industri digital mungkin bisa dikatakan di bawah itu, atau misalnya kalau praktisi e-commerce kita ada IDEA. Meminta pendapat dahulu sebelum melakukan kebijakan. Tapi saya garis bawahi sebenarnya saya sih mendukung kalau itu kebijakannya untuk national security atau segala macam, tapi kalau tidak berdasar begini, tetapi juga harus dilihat dampaknya gitu. Ya kalau kita ngomongnya ke masalah konten negatif kan bisa banyak sekali ya, karena memblokir konten negatif itu bukan tanggung jawab pemerintah saja sebenarnya. Jadi kalau kita bicara masalah ini bisa meluas sampai ke masalah misalnya, okay, apakah konten tersebut diakses oleh orang-orang yang di bawah umur, atau misalnya nanti kita mengacu kepada okay, tanggung jawab orang tuanya, pendidiknya, gurunya, sampai mana. Konten negatif sebenarnya begitu gampang diakses oleh website lain yang tidak diblokir justru. Nah ini kan menurut saya double standard juga, atau nggak beralasan memblokir website yang atau situs-situs yang sebenarnya ada konten positifnya daripada konten negatifnya gitu. Konten negatif sebenarnya diserahkan ke satu lembaga yang misalnya Nawala untuk blokir, itu sudah cukup sih buat saya. Selain itu, banyak juga yang berpendapat seharusnya pemerintah lebih fokus mengembangkan internet yang berujung pada peningkatan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun kebutuhan keterbukaan informasi. Bagaimana menurut Pak Citra? Banyak hal yang positif yang masih harus digali. Justru seperti kalau untuk masalah internet, pemerintah itu sebenarnya harus fokus ke arah perbaiki infrastruktur yang lebih cepat. Bagaimana kita menjadikan internet itu sebagai sebuah kebutuhan yang bisa terjangkau oleh semua rakyat. Jadi banyak primary objective yang lebih krusial daripada dagelan seperti ini ya, kalau saya bilang. Tetapi then again, masalah konten negatif itu memang sebagai sebuah hal yang tidak bisa kita abaikan, namun penanganannya yang harus lebih baik aja menurut saya. Jadi kita harapkan sih siapapun yang menduduki lembaga strategis apapun, terutama di digital atau di Menkominfo, untuk pemerintahan ke depan sih harusnya adalah orang-orang yang kita bisa ambil lebih profesional, dalam artian mengerti background, lalu bagaimana industri digital itu sendiri pada khususnya, atau industri komunikasi pada umumnya. Tidak merasakan pentingnya, oke, internet itu buat apa, karena dalam sehari-harian internetnya sendiri tidak digunakan oleh beliau, gitu. Demikian Managing Partner Digital Agency Ajita Creative Company Citra Purnawijaya, saya Giri Sadewa.